إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara perangai-perangai yang tercela tidak terpuji adalah sikap dusta, berbohong. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap atau perangai dusta termasuk dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallaj'al la'natallahi lil kadhibin." Hendaknya kita jadikan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdusta. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-kadhib, sikap dusta adalah di antara perangai-perangai orang-orang munafik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salas. Tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzab. Apabila mereka berbicara, mereka justru berdusta. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritahu kepada kalian apa itu dosa yang paling besar? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala serta durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tegak selaya bersabda, ala wa qulul zur wa syahadatuz zur. Ala wa qulu zur wa syahadatu zur. Begitu juga ketahuilah ucapan dusta dan persaksian dusta. Dan di antara bentuk perangai-perangai yang mengantarkan kepada kedustaan ataupun bahkan itu merupakan contoh dari kedustaan adalah seorang ketika berbicara, seorang ketika berpendapat, mengucapkan segala sesuatu yang dia dengar, dia terima tanpa disaring, tanpa difilter, tanpa ditahabut, tanpa di cross check terlebih dahulu apakah sesuai dengan realita yang ada atau tidak. Mujaradul akhbar semata-mata mendapatkan khabar, mendapatkan berita tanpa di cross check, tanpa di cari kevalitan dari berita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban أن يحدث بكل ما سمع. Cukup seorang itu dikatakan terjatuh di dalam dosa ketika dia bercerita dengan segala sesuatu yang dia dengar, dia dapat. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, cukup seorang itu dikatakan perangainya adalah perangai pendusta ketika seorang bercerita, menjelaskan, menerangkan, memberi kabar kepada orang lain dengan sesuatu yang dia terima. Segala sesuatu yang dia dapat dia ceritakan, segala sesuatu yang dia sampai kepada dirinya dia sampaikan tanpa dipilah-pilih, tanpa difilter, betul ataukah tidak. Begitu pula tanpa dipikirkan apakah ketika disampaikan hal ini akan membawa kemaslahatan ataukah justru membawa maslahat yang lebih besar, akibat yang luar biasa besarnya. Betapa banyak masyakil, problematika-problematika yang disebabkan karena seorang itu tidak bisa memfilter lisan, tidak bisa menjaga lisan. Betapa banyak darah terpucur karena hasutan, karena menyebarkan berita-berita hoax. Betapa banyak muncul pertengkaran, bahkan perceraian antara suami dan istri, antara seorang dengan keluarganya, disebabkan karena berita-berita yang diterima, berita-berita yang disebarkan, berita-berita yang sampai pada dirinya dan diceritakan tanpa dipilah-pilih, tanpa difilter. Begitu pula begitu banyak sikap penentangan kepada pemerintah, ketidakstabilan, ricuh, gaduh, nuansa menjadi tidak tenang disebabkan berita-berita yang hoax. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin ketika mereka mendapatkan suatu berita, ketika mereka mendapatkan suatu kabar, untuk mereka tasabbut terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, seorang yang tidak thiqah, tidak bisa kalian percaya, beritanya itu masih simpang siur, orangnya juga tidak jelas ini orang yang terpercaya atau tidak, maka kata Allah mewajibkan untuk kita fatabayyanu, maka cross checklah terlebih dahulu. Kenapa? Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala antusibu biqaumin, antusibu qauman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadirin. Jangan sampai kalian menimpa sebuah kaum, menjatuhkan kredibilitas seseorang, personal, kelompok, atau yang lain dengan kejahilanmu, dengan lisanmu, dengan semata-mata berita yang kau dapatkan, kau ceritakan, kau sebarkan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadirin, sehingga kalian berubah menjadi menyesal atas perbuatan yang kalian lakukan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seorang mukmin untuk bersikap tenang, untuk selalu tasabbut wa tabayyun, terutama ketika mendapatkan kabar-kabar berita-berita yang itu datang bukan dari orang-orang tokoh, orang-orang yang mu'tamin, orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpercaya. Lebih-lebih lagi ketika berita-berita tersebut memiliki tendensi, memiliki kepentingan, memiliki tujuan, kobertil, atau yang semisalnya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Begitu pula yang terjadi pada orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya mereka sebagai pengikut salafus saleh, meniti dan menjalani jalan as-salaf dari kalangan sahabat, at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Mereka sebagian tidak menerapkan prinsip yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan perintahkan di dalam ayat ini. Untuk tasabbut, untuk cross-check dari khabar-khabar, berita-berita orang-orang yang tidak bisa dipercaya, orang-orang yang tidak kita ketahui, orang-orang yang tidak tikok, tidak halus, bahkan seluruh berita-beritanya itu penuh dengan bumbu-bumbu, penuh dengan tujuan dan tendensi. Banyak dari mereka termakan hoax, banyak dari mereka termakan doktrin-doktrin, terutama dari kalangan orang-orang yang menentang, baik itu para ulama ataupun menentang ulatul umur, menjatuhkan kredibilitas ulama, menjatuhkan kredibilitas ulatul umur yang merupakan rujukan ketika an-nawazi, ketika ada masalah-masalah yang bersifat kontemporer. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbuhu ila rasul wa ulil amri minhu." Wahai seandainya kalau mereka mengembalikan urusan yang sifatnya seperti ini, berita-berita yang baik itu membawa kabar gembira atau membawa kegaduhan, ketakutan, problematika-problematika yang sifatnya kontemporer, maka kalau seandainya mereka mengembalikan urusan ini kepada pihak yang berwenang, kepada waliul amr yang mereka memiliki kebijakan menentukan sebuah keputusan, begitu pula kepada ulama yang mereka memiliki ilmu, mereka memiliki hikmah, mengerti dan menimbang segala sesuatu itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka niscaya mereka akan mengambil bagian yang sangat besar. Niscaya mereka akan barakallahu fikum selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Dan itu terbukti ketika mereka termakan oleh doktrin-doktrin orang-orang yang tidak diketahui, atau bahkan diindikasikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berpemikiran khawarij, terutama orang-orang yang menentang para ulama umur yang sering menjatuhkan kredibilitas pemerintah untuk didengar dan ditaati. Padahal mereka menisbahkan diri mereka kepada sunnah. Mereka mendengar berita simpang siur bahwasanya yang dinamakan dengan al-liqah, liqah virus corona, ini yadur, bermudarat, berbahaya, menimbulkan mafsadah demikian dan demikian karena termakan berita. Mereka tidak mengembalikan keputusan ini kepada pemerintah, kepada ahlinya, kepada ulama. Dan jelas ketika telah turun fatwa, telah turun bimbingan para ulama yang ternyata sesuai, selaras dengan bimbingan ulatul umurina, tabayyan fatwa wa tabayyan zalalum, nampak jelas ketergelinciran mereka, nampak jelas kesalahan-kesalahan mereka. Karena hal itu disebabkan mereka tidak mau mengembalikan urusan yang harusnya dikembalikan kepada pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang kompeten, terutama para ulama, begitu pula para ulatul umur yang mereka memiliki kebijakan, yang mereka memiliki arai, memiliki pandangan yang luas dalam masalah ini. Tapi seorang yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yang tidak terdidik dengan pendidikan salaf, akan termakan dengan berita-berita hoax. Akan mudah-mudah saja menerima berita-berita dari orang-orang yang bahkan mereka itu adalah orang-orang hizbiyun, khawarij. Mereka terima dengan mudah. Maka penyimpangan seperti ini atau kesalahan di dalam menerima khabar-khabar seperti ini layaknya untuk kita benar, layaknya untuk kita koreksi. Betulkah kita ini sudah mengamalkan ilmu yang kita pelajari? Apakah justru ilmu yang kita pelajari itu hanya sebatas wawasan, hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas mengumpulkan, hanya sebatas titel, tanpa dipraktekan, tanpa diamalkan, tanpa ilmu tersebut mengalir ke dalam darah dagingnya, betul-betul yang menggerakkan tangannya, matanya, hatinya, lisannya, telinganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqamah 'ala al-kitab was sunnah, wa naktafi bi hadzal qadar wa aqim as-salah.